صوم رحم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسبر. أجمع جدتيشين بصوم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين رحمني ورحمكم الله، قال بركة الشارح رحمه الله: فإن الشيطان أدخل أولئك في الشرك min babil ghulu fi salihin. Maka sesungguhnya syaitan memasukkan mereka, menjerumuskan mereka ke dalam kesyirikan dari pintu yang bernama ghulu. Al ghulu fi salihin, berlebih-lebihan dalam mengkultuskan orang saleh. Wal ifrat fi mahabbatihim, melampaui batas dalam mencintai mereka. Ini berlebih-lebihan dalam mencintai mereka. Kama qad waqa'a misli dhalika fi hadhihi al-ummah, sebagaimana terjadi pula yang seperti itu di umat ini, di umat kita ini. Adhara lahumul bid'ah wal-ghuluwa fi qalib at-ta'dhimi as-salihin wa mahabbatihim. Syaitan menampakkan kebid'ahan-kebid'ahan, ghulu, melampaui batas dalam mengkultuskan, melampaui batas dalam mencintai, dianggap oleh mereka sebagai penghormatan orang saleh. Digambarkan oleh syaitan bahwa itu penghormatan terhadap orang saleh. Dibangun kuburannya, itu penghormatan untuk orang saleh. Dibikin gambar-gambarnya, itu penghormatan terhadap orang saleh. Ditempel foto-fotonya, itu penghormatan terhadap orang saleh. Demikian bisikan syaitan. Liyuqi'ahum fima huwa a'zam min dhalik, untuk menjerumuskan mereka pada sesuatu yang lebih besar lagi. Membangun kuburan belum syirik, tetapi merupakan dosa karena menyelisihi perintah Rasulullah SAW untuk jangan dibangun. Membikin gambar-gambarnya, membikin foto-fotonya, belum syirik. Tetapi itu sudah pelanggaran besar terhadap perintah Nabi dan ancaman dari Nabi. Yang paling keras adabnya yaumul qiyamah adalah al-musawwirin. Tapi belum syirik. Tetapi jangan diremehkan pelanggaran-pelanggaran tersebut, karena itu adalah wasilah min wasaili syirik. Itu adalah jembatan menuju kesyirikan. Walaupun bukan kesyirikan, tetapi wasail, perantara yang akan menyeret kepada kesyirikan. Maka syaitan menyeret manusia dengan langkah-langkah. Bisikan pertama, bikin patung-patungnya. Bikin gambar-gambarnya. Pajang foto-fotonya. Bangun kuburan-kuburannya. Itu bisikan pertama. Langkah syaitan yang pertama. Langkah kedua, lambat laun dibisikkan lagi. Dulu nenek moyangmu membuat foto ini, membuat patung ini adalah untuk tawassul. Meminta kepada Allah melalui perantaraan berhala ini, melalui perantaraan kuburan yang istimewa ini. Untuk apa dibesarkan? Untuk apa dibikin kubah? Untuk apa dibikin di atasnya tempat ibadah? Kalau bukan untuk kita meminta di sana. Maka yang di bawah ini, generasi-generasi berikutnya ini, menyatakan sepertinya benar. Di langkah kedua. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, kata Allah. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Langkah pertama sudah salah. Membangun kuburan sudah bidah. Membikin patungnya sudah haram. Kalau dilanjutkan, akan menuju kepada kesyirikan-kesyirikan. Sebagaimana dalam riwayat. Wa fi riwayatin. Annahum qalu. Dalam riwayat lain mereka berkata. Ma'adzama awwaluna ha'ulai illa wahum yarjuna syafa'atahum. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa generasi berikutnya berkata. Tidaklah orang-orang pertama kita membuat berhala-berhala ini kecuali agar kita meminta syafaat pembelaan kepadanya. Lihat dalam riwayat ini. Ayarjuna syafa'ata ulaika salihin. Dibisikkan bahwa dulu nenek moyang kita membuat patung-patungnya, membesarkan kuburan-kuburannya, memajang foto-fotonya adalah agar kita meminta dari mereka syafaat di sisi Allah. Meminta pembelaan dari mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu meminta syafaat kepada berhala-berhala, patung-patung yang dibuat mengikuti gambar orang soleh yang dinamakan dengan nama-nama mereka. Ya, ini dipanggil namanya ya Wadiyaswa. Aku meminta syafaatmu nanti yaumul qiyamah. Ya Wad, ya Yaghuts, Ya'uq dan Nasr. Kami meminta kepada kalian orang-orang saleh agar kalian membela kami nanti di hadapan Allah. Meratap meminta pada orang mati, meminta pada patung-patungnya, meminta pada kuburannya pembelaan. Subhanallah. Wa min huna yu'lam anna ittikhadhu syufa'a wa raja'a syafa'atihim bi talabiha minhum syirkun billah. Dengan riwayat yang ini, kita dapati kesimpulan. Berarti, menjadikan mereka sebagai pembela-pembela, dan meratap meminta syafaat mereka, merupakan penyembahan, peribadatan terhadap berhala tersebut. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Langkahnya dalam kaidah seperti ini. Bahwa al-hadis yang sahih, saling menjelaskan dengan hadis sahih yang lain. Semua hadis sahih tidak bertentangan, tetapi saling menjelaskan. Yang pertama disebutkan, falamma nusiya al-ilmu ubidat. Ketika dilupakan ilmu, disembah. Global begitu saja. Ternyata dalam hadis yang ini, ketika mereka mati yang membangun patung-patungnya, generasi berikutnya meminta syafaat. Berarti yang dimaksud ubidat, yang dimaksud disembah adalah diminta syafaatnya. Subhanallah. Hada dalil membuktikan bahwa meminta syafaat pada orang mati, meminta syafaat pada kuburan orang saleh, meminta syafaat pada wali-wali atau patung-patungnya atau foto-fotonya, itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan riwayat-riwayat yang sahih dari Ibnu Abbas, dari sahabat, anaknya sahabat radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat yang mulia yang dijuluki dengan wi'aul ilmi, disebut dengan habrul ummah, tintanya umat, itu Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Wa min huna yu'lam, maka dari sini diketahui, anna ittikhadash syufa'a, bahwa mengambil pembela-pembela, menjadikan satu benda, satu sosok manusia atau manusia atau jin ataupun lainnya sebagai pembela-pembela, pemberi syafaat nanti di sisi Allah, adalah syirkun billah. Kama taqaddama bayanuhu fil ayatil muhkamat, sebagaimana telah jelas keterangannya dalam ayat-ayat yang muhkamat. Apa ayat-ayat muhkamatnya? Dibahas di dalam bab syafaat. Kalau enggak salah sudah pernah disinggung, sudah pernah dibahas. Allah berfirman, lillahi syafa'atu jami'an, milik Allah lah seluruh syafaat. Artinya apa? Jangan minta pada yang lain. Minta pada Allah. Ya Allah, minta, aku meminta syafaat Nabi-Mu. Dan juga dalam sekian banyak ayat yang tegas dan jelas yang muhkamat, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dallahu liman yasha'u wa yarda. Betapa banyak malaikat di langit, syafaatnya enggak berguna kecuali setelah Allah izinkan untuk orang yang Allah ridai. Maka tetap syaratnya syafaat adalah izin dari Allah dan keriduan Allah. Izin dari Allah untuk yang memberi syafaat, dan keriduan Allah untuk yang diberi syafaat. Dua syarat ini harus. Dan Allah katakan dalam ayat al-muhkamat, wala tanfa'u syafa'atu illa bi'idnih. Enggak bermanfaat syafaat kecuali dengan izinnya. Malaikat lebih sempurna ibadahnya, lebih taat pada Allah. La tanfa'u syafa'atuhum, tidak bermanfaat syafaatnya kecuali dengan dua syarat ini. Apalagi manusia. Apalagi manusia biasa. Apalagi wali-wali. Bukan Nabi, bukan Rasul. Rasul pun gak akan memberikan syafaat pada siapapun sebelum diizinkan oleh Allah. Rasulullah sujud. Sampai Allah katakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak. Wasal tu'tah, wasfa' tushaffa. Ya Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wasallam, angkat kepalamu. Mintalah akan diberi. Berikan syafaat, akan diberikan syafaat oleh Allah Ta'ala. Baik. Izin dari Allah. Itu baru satu. Yang kedua, keridhaan dari Allah untuk yang diberi syafaat. Walaupun ini orang mendapatkan izin untuk memberikan syafaat, ketika akan memberi syafaat kepada orang yang musyrik, enggak boleh oleh Allah. Tidak. Dia tidak diridhai. Enggak bisa. Sehingga Nabi SAW enggak bisa menyelamatkan Abu Talib. Enggak bisa. Hanya mengurangi saja. Dan itu pun Allah cukupkan. Tidak bisa lagi menyelamatkan Abu Talib. Karena kafir. Ya ammi, kul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat tauhid. Masuklah ke dalam Islam dengan bersyahadat. Berikrar dengan tauhid. Agar aku bisa membelamu. Ini menunjukkan dalil bahwa Nabi enggak bisa membela kalau dia tidak masuk Islam. Rasulullah enggak bisa membela dia, enggak bisa memberikan syafaat kepadanya kalau enggak masuk Islam. Ketika turun wa andir asyiratakal aqrabin, berilah peringatan pada kerabatmu yang terdekat. Rasulullah panggil keluarganya. Ya ma'asyar Quraisy, ya bani Abdi Manaf, ya bani Abdul Muttalib, disebutkan suku-suku kerabatnya. Ishtaru anfusakum, La ughni ankum minallahi syai'a. Selamatkan diri-diri kalian sendiri. Aku enggak bisa mencukupi kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Arti kalau kalian enggak masuk Islam, aku enggak bisa membelamu. Dipanggil pamannya, Ya Abbas Ibn Abdul Muttalib. La ughni anka minallahi syai'a. Aku enggak bisa mencukupimu di hadapan Allah sedikit pun. Selamatkan dirimu sendiri. Dipanggil Safiyyah, Ya Safiyyah, ammat Rasulillah, ammehnya Rasulullah. Selamatkan dirimu sendiri. La ughni anki minallahi syai'a. Dan terakhir dipanggil anaknya, Ya Fatimah, binta Rasulillah. Wahai Fatimah, anak Rasulullah SAW. Salini min mali masyiti, mintalah kepadaku apa yang kau mau dari hartaku, silakan. Ada penulisan akhirat, la ughni anki minallahi syai'a. Aku enggak bisa mencukupimu sedikit pun di sisi Allah taala. Hadis-hadis yang sahih, ayat-ayat yang muhkamat, yang menunjukkan bahwa tidak sembarang manusia bisa memberi syafaat, dan kalaupun diizinkan memberi syafaat, tidak bisa memberikan kecuali kepada orang yang diridhai, yaitu ahli tauhid. Yang masuk Islam berpegang dengan tauhid, tidak membatalkan tauhidnya dengan kesyirikan. Maka wahai kaum muslimin, jangan meminta syafaat pada orang mati, jangan meminta syafaat pada orang yang sudah dikubur, jangan meminta syafaat pada makhluk, jangan meminta syafaat pada wali-wali, jangan meminta syafaat pada habib-habib, jangan meminta syafaat pada siapapun, manusia ataupun jin. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kepada Allah agar kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di sini disebutkan dalam riwayat ini bahwa syaitan membisikkan kepada generasi berikutnya yang sudah lupa ilmu bahwa dulu nenek moyangmu membangun patung-patung Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uj dan Nasr adalah agar mereka bisa minta pembelaan, minta syafaat kepada berhala-berhala ini. Kesirikannya dalam bentuk minta syafaat. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kalau sudah di hadapan Allah, tidak ada seorang pun yang bisa membela. Kecuali dengan dua syarat tadi. Wa min huna yu'lam anna ittikhadhu syafa'a wa raja' syafa'atihim bi talabihim minhum syirkun. Qala al-musannif rahimahullah. Penulis membawakan lagi dalil berikutnya, yaitu ucapan ulama dari kalangan salaf. Dinukil oleh Ibn Qayyim rahimahullah. Qala al-musannif rahimahullah. Wa qala Ibn Qayyim. Berkata Ibn Qayyim. Qala ghairu wahidin minas salaf. Berkata tidak hanya satu saja dari kalangan salaf. Berarti banyak dari kalangan salaf. Salaf adalah para sahabat, para tabi'in dan tabi'it tabi'in. Sekian salafus saleh mengatakan, menceritakan yang tadi, riwayat Ibn Abbas. Lama matu akafu ala kuburihim. Ketika orang-orang itu mati, Wad, Suwa', Yaghus, Ya'uj dan Nasr, ketika mereka mati, akafu ala kuburihim, mereka beriktikaf di kuburannya. Thumma sawwaru tamatsilahum, kemudian menggambar patung-patungnya, berhala-berhalanya. Thumma tala alaihimul amad, kemudian berpanjang waktu, fa'abaduhum, akhirnya menyembah mereka. Disebutkan oleh Ibn Qayyim dalam Ighathatul Lahafan. Dan menukil ucapan salaf. Bahkan berkata tidak satu salaf. Dari sekian banyak para sahabat mengatakan bahwa kisah berhala-berhala Nabi Nuh asal-muasalnya orang soleh. Ketika mereka mati, akafu ala qabri. Lihat isinya. Apakah sama dengan yang pertama dan kedua? Sama isinya, hanya ada tambahan faedah lagi. Dan kaidahnya, hadis yang sahih dengan hadis yang sahih, athar yang sahih dengan athar yang sahih, saling menjelaskan. Saling menjelaskan. Yang pertama dengan ringkas, falam manusia ilmu ubidat, ketika dilupakan ilmu disembah. Yang kedua disebutkan ketika mati yang membuat patungnya, maka generasi berikutnya berkata, orang pertama kita membuat patung ini untuk meminta syafaat. Sekarang yang ketiga, Qala ghairu wahidin minas salaf, dan berkata dari sekian sahabat, sekian tabi'in dan tabi'it tabi'in, bahwasanya ketika mereka membangun atau ketika mereka kehilangan orang-orang soleh tadi, akafu ala qabrih, mereka beriktikaf di kuburannya. Ternyata bentuk gulunya bukan hanya membuat gambar-gambar. Bentuk gulunya mereka terhadap Wad, Suwa', Yahud, Ya'ub dan Nasr bukan hanya membuat berhala-berhalanya, tetapi mereka akafu ala qabrih, iktikaf di kuburannya. Apa makna iktikaf? Berdiam diri beberapa lama dalam rangka menghormati. Qulibidina'azakumullah. Dalam rangka ibadah. Dan kita kenal yang namanya iktikaf itu di masjid. Disebutkan dalam Al-Quran. Wa antum aqifuna fil masajid. Dan kalian beriktikaf di masjid-masjid. Enggak ada syariat beriktikaf di kuburan, enggak ada. La fil Qur'ani wa la fis sunnah. Enggak ada dalam dalil-dalil, enggak dalam ayat, enggak dalam hadis yang sahih, enggak ada. Bahkan enggak ada contoh pula dari para salaf. Ngapain berdiam diri di kuburan orang saleh? Dan mereka namakan dengan banyak nama. Ada yang menyatakan tirakatan. Tirakatan di kuburan wali fulan. Ada yang menamakannya dengan semedi. Semedi di kuburan bani fulan atau di kuburan wali fulan. Ada lagi yang menamakan yang berbagai macam nama. Hakikatnya itu itikaf. Kalau itikaf, tinggal kita tanya untuk siapa kamu beritikaf. Itikaf itu kan ibadah. Kalau kamu menjawab untuk Allah, kita ajarkan. Allah mengajarkan iktikaf untuk Allah di masjid. Khususnya 10 hari bulan Ramadan yang terakhir. 10 hari terakhir bulan Ramadan, iktikaflah. Atau 20 hari sebagaimana Nabi kerjakan juga. Silakan. Itu iktikaf untuk Allah. Oh enggak, bukan untuk Allah. Untuk siapa? Kalau dia jawab untuk selain Allah, syirik. Karena itu ibadah untuk selain Allah Ta'ala. Untuk siapa kamu ibadah? Kalau untuk Allah, ini caranya. Di masjid-masjid. Diisi dengan ibadah, zikir, baca Quran, ibadah, salat. Hah? Untuk siapa? Ya, untuk mengagungkan kuburan. Kalau untuk itu berarti syirik, kamu beribadah pada selain Allah Ta'ala. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Ternyata mereka akafu ala qabri. Beriktikaf di kuburan-kuburannya. Kita dapatkan pelajaran lagi. Meminta syafaat itu ghulu. Minta syafaat pada orang soleh maksudnya. Ke kuburan-kuburannya, ke patung-patungnya. Ini ghulu. Demikian pula iktikaf di kuburan orang soleh. Itu juga ghulu. Dengan alasan apapun. Karena semua alasan-alasan itu adalah alasan bid'ah. Karena enggak ada dalam Quran wa sunnah. Apa kamu lebih tahu dari Allah? Antum a'lamu amillah. Apa engkau lebih tahu daripada Allah? Atau engkau lebih tahu daripada Rasulullah? Atau engkau lebih tahu daripada para sahabat Rasulullah? Yang mereka khairu ummatin ukhrijat linnas. Yang mereka adalah khairun nas, kata Nabi. Karni, thumma ladina yalunahum, thumma ladina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Apakah kalian lebih tahu? An al-Hasan. Ibn al-Hasan. Ibn Ali. Ibn Abi Talib, an abihi an jaddi. Diriwayatkan dari ahli bait. Silsilahnya, riwayatnya dari ahli bait. Dari Al-Hasan, Ibn Al-Hasan dalam riwayat Al-Hasan Ibn Al-Husayn. Ibn Ali Ibn Abi Talib, dari ayahnya, dari kakeknya. Berarti dari cucunya Ali Ibn Abi Talib, dari bapaknya, anaknya Ali Ibn Abi Talib, Ali Ibn Abi Talib, dan dari Ali Ibn Abi Talib. Diceritakan. Riwayat ada seorang yang datang, kemudian masuk, karena udah mulai rusak kamarnya Aisyah ketika itu, ada lubangnya. Masuk dalam lubangnya itu untuk datang ke kuburan Nabi. Dipanggil. Sudah makan? Makan dulu. Dia nyamakan di rumahnya ahli bait ini. Terus ditanya, mau apa? Aku ingin mendoakan Rasulullah, ingin bersalawat. Salawatlah dari manapun kamu berada. Allah memiliki malaikat dan sayyahin. Malaikat yang mengantarkan salawatmu kepadanya. Lihat, mendatangi kuburannya, kuburan Nabi padahal. Katakan enggak usah. Duduk sini, makan bersama kita. Diajarkan oleh Ahlul Bait. Jadi kuburan itu bukan tempat ibadah. Kuburan bukan tempat ibadah. Kuburan bukan tempat ibadah. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan, bacakanlah Al-Quran di rumah-rumah kalian. Dan segakkanlah sholat sunnah di rumah-rumah kalian. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Apa maknanya? Maknanya kuburan bukan tempat ibadah. Baca Quran di rumah. Terangilah rumah kalian dengan bacaan Al-Quran. Terangilah rumah kalian dengan sholat-sholat sunnah. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Artinya kita harus bedakan. Kuburan itu bukan tempat ibadah. Dan sekarang anehnya, yang ramai orang berzikir, sholat, ibadah, kuburan. Ini keanehan yang ajaib. Ahlul bait pun, ridwanullah alaihim ajma'in, melarang, tidak perlu meramaikan kuburan. Nabi sendiri menyatakan, la taj'al qadri idan. Jangan jadikan kuburanku sebagai id. Apa itu id? Khawani bin A'azamullah, id kita tahunya hari raya. Kata para ulama, id dari kata ada, ya'udu, audan. Sesuatu yang kembali, sesuatu yang berputar periodik. Apakah tiap bulan, tiap minggu, atau tiap tahun. Itu satu. Ciri kedua, ada keramaian di sana. Ciri ketiga, ada ibadah tertentu. Itu dinamakan id. Mahuwal id? Id. Kalau terkumpul tiga perkara. Ada hari yang berulang secara periodik. Apakah tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun. Yang kedua, ijtima'un nas, berkumpulnya manusia. Yang ketiga, ada ibadah tertentu yang dikerjakan di sana. Sehingga kalau manusia berkumpul di masjid di hari Jumat, kemudian mengerjakan salat Jumat, maka itu id. Sayyidul Ayyam, hari Jumat, itu idnya tiap pekan. Demikian pula hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Nabi menyatakan, la taj'al qabri idan. Jangan jadikan kuburanku sebagai id, sebagai tempat keramaian. Bahkan sengaja menamakannya haul. Haul itu sama dengan id. Haul itu artinya berulang tiap tahun. Haul, idha halal haul. Kalau lewat satu tahun. Seperti syarat zakat. Pertama nisab, yang kedua haul setelah lewat 12 bulan. Padahal Nabi menyatakan jangan. Jadikan kuburanku sebagai id. Kalau tidak percaya, periksa sanadnya, periksa rawi-rawinya, periksa hadisnya, apakah dia dhaif? Silakan tanya pada ahlul hadis, enggak ada yang mendhaifkan hadis itu. Disebut dalam kitab-kitab sahih. Walhamdulillah. Dan ini nasihat buat kaum muslimin agar mereka kembali kepada sunnah, meninggalkan bid'ah-bid'ah. Kembali meramaikan masjid untuk ibadah dan memberikan cahaya di rumah-rumah kita dengan ibadah. Jangan di kuburan. Ini baru tahapan pertama. Baru tahapan pertama beribadah di kuburan itu bukan syirik, belum. Beribadah di kuburan. Ibadahnya pada Allah SWT. Itu sudah salah. Sudah kebid'ahan. Ajaran yang baru, yang tidak dikenal oleh salaf. Kata salaf, mereka dulu di zaman Nabi Nuh, ketika kehilangan orang-orang soleh, akafu ala qabri, i'tikaf di kuburannya, kemudian membuat gambar-gambarnya, kemudian berpanjang waktu, akhirnya disembah. Akhirnya disembah. Padahal tadinya tirakat saja. Tapi Ustaz, mereka punya dalil. Apa dalilnya? Punya Ustaz dalilnya. Katanya, bukankah hadis berkata, jadikan rumah kamu bercahaya dengan Quran. Berarti Quran membuat cahaya. Saya ingin agar kuburan guru saya bercahaya. Qanifrina azakumullah. Kita katakan pada orang ini, apakah pikiranmu itu tidak dipahami oleh para sahabat? Kenapa mereka enggak baca Quran di kuburan supaya bercahaya? Apa kamu lebih tahu dari mereka? Hadis itu tidak ke sana. Justru akhir hadisnya membantah kamu. Masa? Baca sampai akhir hadisnya. Apa akhir hadisnya? jadikan rumah kamu bercahaya. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Hah? Hadis memerintahkan kamu, jangan. Kuburan itu bukan tempat ibadah. Ajib. Kenapa memakai sepotong hadis, membuang sepotong lainnya? Kenapa membaca awalnya, lupa kepada akhirnya? Ini khonudin a'azakumullah. Karena mereka hanya didikte oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dikira alim padahal tidak alim. Dikira berilmu padahal tidak berilmu. Dibawakan oleh mereka berbagai macam potongan-potongan hadis yang ternyata akhir hadisnya membantah mereka. Jangan samakan rumah dengan kuburan. Ramaikan rumah dengan qiraah. Artinya kuburan jangan. Akan bercahaya kalau dia orang soleh. Dan akan gelap gulita kalau dia orang soleh. Mau kamu baca 1,000,000 kali Al-Fatihah di situ, mau kamu baca Quran khataman beribu-ribu kali, kalau dia orang yang jelek, gelap gulita, tetap gelap gulita. Enggak ada kaitannya dengan bacaanmu. Alam mereka alam barzakh. Barzakh itu artinya hijab. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara keduanya ada barzakh, ada hijab yang tidak bisa tembus di dalamnya. Itu alam barzakh. Artinya alam yang terpisah dengan alam kita. Di atasnya dikasih lampu, di bawahnya tetap gelap. Walaupun kamu pakai merkuri. Walaupun kamu bacakan berbagai macam surat di sana. Bahkan khataman, semaan, rame-rame. Tetap saja kalau dia orang kafir, atau fasik, atau zalim, gelap gulita. Ini orang soleh. Apalagi orang soleh. Kamu gak perlu baca Quran di sana, tetap bercahaya. Walaupun kuburannya gelap gulita, tetap di dalamnya bercahaya. Di alam mereka, alam barzah yang kita gak tahu. Jangan pakai akal-akalan. Bukankah, berarti. Kalau di sini bisa terang, di kuburan juga bisa terang. Bahkan ada yang punya ide cemerlang. Kalau gitu, kubur saya di depan mihrabnya masjid. Supaya terang terus. Karena tiap waktu ada yang sholat, tiap waktu ada yang baca Quran, tiap waktu ada... Wah, bagus sekali. Masya Allah, ide cemerlang sekali. Ya tergantung kamunya. Kamunya soleh atau tidak soleh, itu saja. Akhirnya muncullah kebiasaan dikubur di masjid. Dikubur di masjid. Karena pengen begitu, pengen terang. Padahal alam barzakh berkait dengan keadaan amalan dia. Dikubur bersama amalannya. Kalau amalannya amalan saleh, insya Allah kuburannya raudhatun min riyadil jannah. Kebun dari kebun-kebun surga. Bercahaya. Diluaskan oleh Allah Ta'ala. Tetapi kalau yang dikubur ini orang yang tidak pantas mendapatkan itu semua. Orang yang jelek, orang yang zalim, orang yang fasik, mubtadi'un dhal. Musyrik apalagi. Kuburannya akan gelap, akan dihimpit oleh bumi. Apapun yang terjadi di atas kuburannya gak ada kaitannya dengan yang dikubur. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Mudah-mudahan Allah berhidayah pada kita dan mereka. Dan seluruh kaum muslimin. Kita lihat asar ini kalimat per kalimat. Pertama, qala ibnul qayyim. Siapa ibnul qayyim? Huwa al-imamul allamah. Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayyub al-Zar'i al-Dimashqi. Al-Ma'ruf ibn Qayyim al-Jawziyah. Dikenal dengan nama Ibnu Qayyim al-Jawziyah. Ibnu Qayyim al-Jawziyah. Kalau tidak pakai Jawziyah, Al-Qayyim dikasih alif lam. Ibnul Qayyim. Yani alif lam itu menunjukkan maksudnya Qayyim al-Jawziyah. Yani pemimpin madrasah. Maksudnya begitu. Qanim bin A'azakumullah. Beda dengan Ibnul Jawzi. Ya, tidak sama. Ada orang yang sering keseliruan antara Ibnul Qayyim al-Jawziyah dengan Ibnul Jawzi. Berkata Al-Hafidz As-Sakhawi tentang beliau, tentang Ibnul Qayyim, beliau adalah al-allamah, al-hujjah. Orang yang alim, hujjah, wa mutaqaddim fi sa'atil ilm, yang di depan dalam masalah luasnya ilmu. Wa ma'rifatul khilaf, dan dia mengetahui ikhtilafnya ulama dengan dalil-dalilnya. Wa quwwatul jinan, dan dia juga sangat kokoh hatinya. Al-mujma' alaihi bainal muwafiq wa mukhalif. Yang mengagumi beliau dan memuji keilmuan beliau, kawan dan lawan. Muwafiq yang mencocoki, mukhalif yang menyelisihi. sepakat. Yang muafik dan yang mukhalif sepakat. Mengakui keilmuan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Sahibut tasanif as-sa'irah. Pemilik tulisan-tulisan yang sangat banyak. Di antaranya Ighathatul Lahafat. Yang ucapannya dibukil di sini dari buku beliau Ighathatul Lahafat. Dan juga kitab-kitab lainnya dari Ibnu Qayyim yang sangat banyak. Masya Allah. Wal mahasidil jammah. Dan juga banyak puji-pujian terhadap beliau. Orang yang saleh, yang bertakwa, yang berakhlak mulia dan sekian banyak keutamaan beliau rahimahullah. Wa ghafarallahu lahu. Qul inna a'azakumullah. Cukup. Tidak perlu melampaui batas. Katakan maksum, enggak punya kesalahan dan sebagainya, tidak. Tapi justru kita katakan semoga Allah memaafkan kesalahan dan kekeliruannya. Qala mata sanata 51 wa 700. Beliau meninggal pada tahun 751 Hijriah. Qala ghairu wahidin min as-salaf. Kata Ibnu Qayyim berkata tidak satu dari kalangan salaf. Tidak satu artinya banyak. Wa huwa bi ma'na ma dzakarahu al-Bukhari. Isinya sama dengan apa yang diriwayatkan oleh Bukhari tadi dari Ibnu Abbas dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, sama. Hanya saja di sini disebut ukufahum. Mereka beriktikaf, bertirakat di kuburannya. Qabla taswirihim wa tamtsilihim, sebelum membuat patungnya, sebelum membuat gambar-gambarnya, mereka iktikaf. Duduk di kuburan, di sebelahnya kuburan terus. Wadhalika min wasaili syirik, dan itu semua wasail, jalan-jalan kesyirikan. Bal huwa syirik, bahkan bisa dikatakan syirik. Kapan? Tadi. Kalau ibadahnya untuk Allah, berarti caramu bid'ah. Itu bukan cara yang Allah ajarkan. Kalau beribadah bukan untuk Allah, syirik berarti. Li'anna al-wukuf lillahi fil masajid ibadah. Karena i'tikaf di masjid-masjid itu ibadah. Fa'idha akafu ala al-qubur, kalau i'tikaf di kuburan. Sara ukufuhum ta'ziman wa mahabbatan. Berarti i'tikafnya adalah pengagungan dan kecintaan terhadap yang dikubur. Dan itu ibadah berarti. Kepada yang dikubur. Wa hadha haram syirik. Thumma tala alaihimul amad fa'abaduhum. Akhirnya berpanjang waktu dan kemudian diibadahi. Ait talabu zaman. Tala alaihimul zaman. Berpanjang zaman. Wasababu tilkal ibadah al-musil ilaiha, dan sebab peribadatan mereka kepada berhala-berhala tersebut adalah apa yang berlangsung pada orang-orang pertamanya membuat patung-patung, kemudian dikira kalau mereka itu menyembahnya, dikira kalau orang-orang dulu itu meminta syafaat daripadanya, dikira kalau orang-orang dulu itu berdoa minta hujan kepadanya, ila akhirnya. Fasarat bidzalika awthanan tu'bad, akhirnya jadi berhala yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam judul oleh musannif. Apa judul babnya? Bab anna sababu kufri bani adam wa tarkihim dinahum al-ghulu fi salihin, bahwa sebab kafirnya anak Adam, sebab mereka meninggalkan agama pertama kalinya adalah karena ghulu fi salihin. Fa innahum taraku bidzalika dinal Islam, karena mereka meninggalkan agama Islam. Apa agama Islam? Tauhid. La ilaha illallah. Apa inti agama Allah ini? Apa inti agama ini? Beribadah pada Allah dan tidak beribadah pada yang lain. Runtuh agama ini dengan kesyirikan. Allati kana ulaika alaihi qabla al-hudus. Yang tadinya mereka beragama bertauhid sebelumnya, sampai kejadian tersebut mereka justru menyembah orang-orang solehnya, atau lebih tepatnya menyembah patung-patung orang solehnya, atau peninggalan-peninggalan orang solehnya, atau kuburan orang-orang solehnya. Fakafaru biibadati tilka suwar, maka mereka kafir karena beribadah kepada benda mati, pada gambar-gambar tadi. Wattikhadihim syufa'a, dan karena mereka meminta syafaat pada selain Allah. Wa hadza awwalu syirkin hadatha fil ard, dan inilah awal kesyirikan yang terjadi di muka bumi. Pernah ada yang protes. Masa minta syafaat syirik? Itu kan kemampuan mereka. Kalau kita meminta kepada seorang, aku minta bantuanmu, kan tidak syirik. Karena dia mampu membantu. Saya minta uang. Dia kaya raya. Saya minta uang padanya. Apa syirik? Bukan kan? Nah sekarang dia orang soleh, bisa berikan syafaat. Maka saya minta, berikan syafaat kepada kami. Masa syirik? Katanya begitu. Bagaimana kita jawab? Ikhwani fid din, a'azakumullah. Ada beberapa jawaban. Pertama, kita katakan dia sudah meninggal. Dia dalam keadaan entah di mana, kita enggak tahu, di alam lain, di alam barzakh. Kalau kamu meminta kepadanya, berarti engkau berkeyakinan bahwa orang mati tadi sami'un alimun. Maha mendengar, maha mengetahui. Kamu kan berbisik, kok dia dengar? Udah mati lagi. Berarti kamu menganggap bahwa dia terus menerus mendengar. Dan itu sifat Allah SWT. Itu pertama. Yang kedua, kamu berharap ingin dikabulkan kan? Berarti kamu anggap orang yang mati tadi mujibusailin. Mengabulkan doa orang yang berdoa. Dan itu sifat Allah juga. Kamu anggap orang mati tadi maha mengabulkan doa. Yang ketiga, engkau berbicara dengan kalimat, aku meminta kepadamu dan seterusnya. Apakah itu doa atau bukan doa? Kalau kamu jawab itu bukan doa, berarti kamu tidak sedang meminta kepadanya. Kalau kamu mengatakan itu doa, berarti engkau berdoa pada selain Allah. Apa hukumnya berdoa pada selain Allah? Cuma minta syafaat, jangan pakai cuma. Kalau namanya berdoa pada selain Allah, minta doa apapun kalau kepada selain Allah syirik. Aku tidak meminta surga, enggak minta selamat dari neraka. Aku cuma minta sampaikanlah kepada Allah. Itu juga meminta dan juga berdoa. Apa namanya? Kalau engkau datang ke kuburan kemudian ya wali fulan, apa bukan doa? Itu berdoa namanya. Kecuali kalau dia hidup di hadapanmu, kemudian tolong bantu saya. Itu bukan berdoa. Itu bukan berdoa. Tapi kalau tidak ada orang yang sudah mati, sudah di alam lain, dan kamu menyatakan, ya wali fulan, tolonglah aku. Itu doa namanya. Khamilina azakumullah. Dan masih banyak lagi bantahan-bantahan terhadap mereka, bahwa meminta syafaat pada orang mati adalah kesyirikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.